gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku, sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku, sekarang tak mau, tak mau, tak mau, ku tak mau, tak. Sekarang tak sudi, tak sudi, tak sudi, ku tak sudi, tak. Baru